بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita lanjutkan ucapan Ar-Ruhaili berikutnya dalam 29 Syekh Rabi hafizahullah qauluk ucapanmu mengatakan ini dhabit berikutnya dhabit kelima ya dhabit al-hajr ma yata'allaku bi muddatil hajr apa yang terkait dengan lamanya ya lama berlangsungnya hajr fayam bagi an takuna munasibatan lihalil mukhalif wa naw'i mukhalafati maka semestinya jangka waktu berlangsungnya hajr itu sesuai dengan keadaan orang yang menyelisihi disesuaikan dengan keadaan orang yang ya melakukan kesalahan dan disesuaikan dengan jenis penyelisihannya, kesalahannya. Fa inna minan nasi man yanzajiru bihajril yaumi wal yaumaini aw asy-syahri wasy-syahrain. Karena di antara ya, manusia yang melakukan kesalahan ada orang yang yanzajir terhardik dan tersadar. Ya, dengan hajar yang dilakukan itu hanya selama satu hari ya dan dua hari dengan itu dia sudah sadar ya atau sadar dengan hajar yang dilakukan sebulan dan dua bulan wa minhum man yazidu wa yanqus dan di antara mereka ada yang tersadarnya lebih dari itu sampai berbulan-bulan atau tahunan ada yang ya kurang dari itu bahkan nah jadi hal itu beraneka ragam. Fa idza hasala al-maqsud bil hajri maka jika tercapai maksud dengan hajr itu yakni yang dihajar sudah tersadar rujuk tobat yajibu ayyuqta wajib dihentikan hajr itu wa illa hasala al-ya'su wal qunut jika tidak yakni jika sudah sadar sudah baik masih terus dihajar maka itu akan menyebabkan terjadinya ya'as dan kunut terjadinya keputusasaan. Ya. Maka yang dihajar bisa putus asa. Padahal dia sudah rujuk dan taubat. Kama annahu idza naqasa 'anil muddatil munasibah lam yanfa'. Sebagaimana pula ya, jika hajar yang dilakukan itu kurang dari jangka waktu yang sesuai yang diinginkan lam yanfa' maka hajar itu tidak memberi manfaat. Yaqulu Ibnu Qayyim kata Ibnu Qayyim fi ma'radi dzikrihi lil fawaid al mustafadati min hajri Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ka'b bin Malik wa sahibaih kata Ibnu Qayyim di tengah pemaparan beliau menyebutkan faedah-faedah yang dipetik dari hajar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'b bin Malik dan kedua sahabatnya yang lain wa fihi dalilun ala anna hujranil imam wal alimi wal muta'i liman fa'ala ma yastawjibul ataba wa yakunu hujranuhu lahu dawa'un wa yakunu hujranuhu lahu dawa'an bihaitsu la yad'ufu an husulish shifa' wa la yazidu fil kammiyyah wal kayfiyyah fayuhlikahu wa la yazidu fil kammiyyah wal kayfiyyah fayuhlikahu idzil muradu ta'dibuhu la itlafuhu ya pada hadis ini terdapat dalil bahwa hujran al-imam hajar yang dilakukan oleh seorang imam pemimpin umat wal alim seorang alim berilm wal muta' ya tokoh yang ditaati oleh umat liman fa'ala ma istaujibul ataba, terhadap hajar dilakukannya terhadap orang yang memang harus ya dididik ya agar beradab terhadap syariat ya, wa yakun hujranuhu lahu dawaan, dan hajar yang dilakukannya itu menjadi obat, bihaitsu la yad'ufu an husul asy-syifa, dalam bentuk dengan dihajar tidak melemahkan dia untuk mendapatkan kesembuhan dari kesalahannya, penyimpangannya. Wala yazidu fil kami wal kaifiyah, tidak pula berlebihan hajar itu dalam hal kamiyahnya, dalam hal kuantitasnya ya, dan dalam hal kaifiyah dan dalam hal tata caranya. Fayuhlikahu, sehingga justru ya membinasakan dia kalau berlebihan. Idzil muradu ta'dibuhu, karena yang diinginkan adalah ta'dib, mendidiknya beradab terhadap syariat ya, la itlafuhu, bukan membinasakan dia. Intaha min kitab Zadil Ma'ad, selesai nukilan perkataan Ibnu Qayyim dari kitab Zadil Ma'ad jilid 3 halaman 20. Nah, aqul, kata Syekh Rabi' mengomentari nasihat ini, hadza takriru fihi khalal walam yafi bil maqsud. Ya, takrir, penetapan ini mengandung ya kekeliruan, walam yafi bil maqsud, dan tidak menunaikan maksud tujuan yang diinginkan. Ya, ini tetap butuh diluruskan. Awalan, pertama, fal hajru min ajli khusumatin syakhsiyatin dunyawiyatin yahrumu an yazida ala thalathati ayyam. Ya, hajr yang sebabnya, faktor penyebabnya, pencetusnya adalah khusumat syakhsiyah, perselisihan, persengketaan urusan pribadi ya, terkait dengan urusan dunia, persengketaan pribadi, konflik pribadi gara-gara urusan dunia, bukan karena urusan agama syariat. Yahrumu yazid ala thalathati ayyam, haram lebih dari 3 hari. Tidak boleh hajar menghajar lebih dari 3 hari. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan ini, la yahillu li muslimin ay yahjuru akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fa yasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. La yahillu li muslim ay yahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti kebalikannya apa? Haram. Kalau dikatakan tidak halal, ini kebalikan dari halal, berarti haram. Haram bagi seorang muslim melakukan hajar terhadap saudaranya, tidak memberi salam, tidak menjawab salamnya ya, tidak mengajaknya berbicara, dihajar, diboikot. Nah, haram seorang muslim menghajar saudara sesama muslim fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa, bertemu, berpapasan. Fayasuddu hadha, maka yang ini berpaling. Fayasuddu hadha, yang ini juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali mengawali salam. Nah, yang pertama kali memulai salam, mendahului salam. Nah, jika keduanya berpapasan, tidak ada yang memberi salam, sama-sama ini berpaling. Ya, kalau sudah lebih dari 3 hari, berarti sudah dosa. Ya, jika yang lepas dari ini, maka segera memulai memberi salam. Nah, maka dia yang terbaik memulai untuk memperbaiki hubungan. Nah, kalau sudah memulai, ya, maka dia sudah melakukan kebaikan. Adapun yang lain yang tetap berpaling, tidak mau menjawab dan tetap berpaling, maka itu ya dia sendiri yang salah. Nah, yang jelas sudah jelas dalam hadis ini bahwa tidak boleh melakukan hajat saudaranya lebih dari 3 hari kalau urusan konflik pribadi, urusan dunia. Muttafaqun alaih. Wa in kana al-hujran lis-syakhsi min ajli bid'atihi. Jika hajar yang dilakukan kepada seseorang dikarenakan bid'ah yang ada padanya, fa inna hajrahu yastamirru ila ayyatub, maka hajar itu terus berlangsung sampai orang itu bertobat. Fa in lam yatub fa 'ala at-ta'bid, jika dia tidak bertobat dari bid'ahnya, fa 'ala at-ta'bid, maka hajar itu selamanya. Ya. Jadi tidak ada pembatasan waktu sekian hari, sekian bulan. Ya. Kalau karena urusan syariat, karena bid'ah, maka 'ala at-ta'bid, hajar itu ya. Batasannya adalah apa? Jangan dibatasi dengan hari, dengan tapi batasannya apa? Tobatnya dia. Kalau tidak tobat, tobat berarti terus, ya. Jika tidak tobat sampai mati, maka terus dihajar sampai dia mati. Fa innal Imam al-Baghawi. Nah, kemudian kalau dia sudah meninggal, selama bid'ahnya itu bukan bid'ah kekufuran, ya, dia tidak sampai kafir, mubtadi, fasik, fajir, disolati apa tidak, sudah lewat pembahasannya. Ya. Seorang tokoh yang jadi panutan masyarakat, maka dia tidak menyolatinya, tetapi diserahkan kepada keumuman kaum muslimin sebagai tahdzir bagi yang lainnya. Ya, agar yang lainnya mengambil pelajaran, ya, agar tidak mengikuti jejak mubtad yang meninggal itu. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi syarh as-sunnah. Kata al-Imam al-Baghawi rahimahullah dalam kitab syarh as-sunnah, khilala syarhihi, di tengah-tengah syarah beliau li hadis Ka'b bin Malik, mensyarah hadis Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu fi takhalluf ats-tsalatsa, tentang 3 sahabat Ka'b bin Malik sendiri dan 2 rekan lainnya yang ketinggalan an ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk, wa minhum Ka'b bin Ka'b radhiyallahu anhu, termasuk dan lain-lain Ka'b sendiri, dan beliau yang meriwayatkan hadis ini. Kata al-Baghawi menerangkan mensyarah hadis ini, wa fihi dalilun, pada hadis ini terdapat dalil ala anna hujrana ahli al-bida'i ala at-ta'bid. Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hajar yang dilakukan terhadap ahlul bid'ah ala at-ta'bid selamanya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, selamanya sampai dia bertobat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafa ala Ka'ab wa ashabihi an-nifaqa hina takhallafu 'anil khuruj ma'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap diri Ka'ab dan sahabatnya, 2 sahabat yang lain, khawatir atas mereka adanya kenifakan. Ya. Ketika mereka ketinggalan, tidak ikut keluar mengikuti perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lainnya. Ya, karena yang lainnya selain 3 sahabat ini yang ketinggalan itu selainnya adalah orang munafik. Mereka memang orang-orang munafik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir adanya kenifakan pada 3 sahabat ini. Ya. Maka dinasihati dengan bentuk nasihat yang keras dalam bentuk hajar. Fa amara bi hujranihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar mereka dihajar, diboikot, ila an anzalallahu taubatahum, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang merekomendasi tobatnya mereka. Wa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara'atahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bara'ah, terbebasnya mereka dari kenifakan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sendiri yang menurunkan ayat merekomendasi langsung. Wa qad madat as-sahabatu wa qad madat as-sahabatu wattabi'una watba'uhum. Telah berlalu para sahabat, para tabi'in, para pengikut tabi'in, tabi' tabi'in, atba' tabi'in, wa ulama'us sunnah, dan ulama' sunnah ala hadha, di atas hal ini. Mujmi'ina muttafiqin, mereka ijma' sepakat, ala mu'adati ahli al-bid'ati, atas permusuhan terhadap ahlul bid'ah. Ijma' dan sepakat mereka dalam hal permusuhan terhadap ahlul bid'ah. Wa muhajaratihim, dan hajar boikot terhadap mereka. Ya, maka ini keterangan salah satu imam, ya, memetik faedah dari hadis ini bahwa hajar ahlul bid'ah itu alat ta'bid selamanya sampai bertobat, dan dinukil di sini ijma' dan kesepakatan sahabat tabi'in, asbab tabi'in dan ulama sunnah di atas perkara ini, ya, memusuhi dan menghajar ahlul bid'ah. Nah, ini ya harusnya dirinci dan diperjelas seperti ini, ya. Tidak seperti nasihatnya Ruhaili yang bentuknya global mujmal, padahal sedang berbicara dhabit qa'idah. Yang ini berbahaya, sebenarnya telah ditegaskan sebelumnya, masa-masa fitnah seperti ini la yanfa' kalam mujmal, ucapan global, ya, berbicara tentang dhabit qa'idah, ya, terkait dengan masalah seperti ini, ya, berbahaya. Nah, berbahaya, tidak bermanfaat. Nah, tsanian yang kedua, kata Syekh Rabi, istishhaduka bi kalamil imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi ghair mahalli. Nah, ini coba. Nah, kita tidak tahu, terkecoh karena dihiasi dengan penukilan. Ya, dari awal kita mendapati meskipun penukilan itu sedikit, tetapi dihiasi dengan menukil dari Ibnu Taimiyah, menukil dari Ibnu Qayyim, termasuk di sini. Iya, dinukil dari Ibnu Qayyim. Padahal kata Syekh Rabi, istishhaduka bi kalamil imam Ibnu Qayyim fi ghairi mahalli. Ya, pendalilan kamu dengan ucapan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah bukan pada tempatnya. Ya kan? Bukan pada tempatnya. Jadi dicomot, dicopot ucapan Imam Ibnu Qayyim di sini, kemudian disebutkan di sini, padahal ini bukan tempat. Coba bahayanya. Nah, fa innahu la yatahaddatsu an hujranil mubtadi'. Karena sesungguhnya Ibnu Qayyim bukan sedang berbicara tentang hajar terhadap mubtadi'. Nah, coba bahayanya. Nah, wa innama huwa yatahaddatsu amman yaf'alu ma yastawjibul 'ataba min ahli sunnah wal istiqamah. Hanyalah sesungguhnya Ibnu Qayyim ucapannya itu sedang mengupas, sedang berbicara tentang seseorang yang dia itu dari kalangan ahlus sunnah dan ahlul istiqamah. Dia adalah dari ahlus sunnah yang istiqamah agamanya, tetapi ya, melakukan sesuatu yang hal itu menuntut, mengharuskan untuk ditegur, untuk dinasehati, ya, untuk dididik agar kembali rujuk dari kesalahan tersebut. Ya, bukan hajar ahlul bid'ah yang memang sudah difonis mubtadi, bukan. Ibnu Qayyim sedang berbicara, ini salah satu saudara kita yang mulia, dia selama ini ma'ruf, dikenal dia ahlus sunnah, ahlul istiqamah, ya, sahibu sunnah, istiqamah, ya, baik dia. Qadarallah masyafa'al, melakukan sesuatu, kesalahan, keliruan, kemudian butuh ditegur, butuh di, yakni diberi peringatan, ditakdib, ya, agar kembali. Nah, dari kesalahan itu. Nah, ini yang dimaksud Ibnu Qayyim. Nah, amma ahlul bid'ah fahuwa la yaqsiduhum min qarib wala min ba'id. Adapun ahlul bid'ah yang memang sudah difonis mubtadi', dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, maka Ibnu Qayyim tidak memaksudkan mereka sama sekali, tidak dari dekat, tidak pula dari jauh. Ya. Falyata'ammal al-qari al-karim kalam hadha al-imam. Maka hendak al-qari, pembaca yang mulia, mengamati dan merenungi, ya, ucapan al-imam Ibnu Qayyim. Nah, Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya itu mereka mubtadi? Hah? Bukan kan? Mereka sahabat yang mulia. Qadarullah ma syaa fa'al, mereka melakukan kesalahan. Ya. Nabi Rasulullah khawatir pada sahabatnya ini, maka dihajar, ya, diperkeras nasihatnya dalam bentuk dihajar. Nah, fahami? Nah, adapun dalil ini dijadikan sebagai dalil, ya. Jadi kalau sahabat yang pernah melakukan kesalahan seperti ini dihajar, famin babi aula, berarti lebih-lebih lagi yang memang dia mubtadi, sudah difonis mubtadi. Nah, bagaimana rinciannya, ya, orang yang melakukan kesalahan, kemudian jenis penyelisihannya apa, kesalahannya apa, kemudian difonis mubtadi, nanti akan datang keterangan, ya, di pembahasan, ya, berikutnya akan datang nanti keterangan dari Syekh Rabi'. Ada rincian yang sangat bagus dari beliau, ya, hafizahullah. Nah, ya, antara orang yang memang dari awal urusannya kita tidak kenal dia dari kalangan ahlus sunnah, tidak dikenal memang dari kalangan ahlus sunnah, tapi memang dari kalangan, ya, mubtadi'ah, dari kalangan hizbiyun, ya, sudah langsung difonis hizbiyun mubtadi'un. Nah, ya, jangan katakan, oh, dinasihati dulu, oh, ditanyakan dulu ke ulama. Nah, kalau ulama berbicara baru di tabdi, jadinya harusnya di negeri kita ini dari ujung barat sampai ujung timur, ya, hizbiyum dan mubtadi'ah itu semua dicatati, pondok pesantrennya dicatati, lembaga-lembaganya harus dilaporkan satu persatu ke ulama. Ya, mereka itu sufiyun, syiah, dan seterusnya. Begitu. Ya, tidak. Nah, jadi kalau tidak sempat-sempat nanya, ya sudah, kita tidak tahdir mereka. Nah, mereka sudah hizbiyum, memang mubtadi'ah, tidak dikenal dari ahlus sunnah. Nah, jelas itu. Langsung ditahdir. Langsung dihajar kalau itu. Nah, antara yang memang dari kalangan ahlus sunnah, dikenal ahlus sunnah, tetapi melakukan penyelisihan, kesalahan. Ini juga ada rinciannya. Jangan katakan harus dinasihati dulu, baru kemudian ditahdir. Tetap ada rincian. Jika penyelisihannya itu penyelisihan yang nyata-nyata, perkara yang jelas, ya, semua ahlus sunnah tahu perkara itu. Ya. Semua ahlus sunnah tahu perkara itu, bahwa itu bid'ah, kemudian dia melakukan itu. Iqamatul hujjah apa lagi yang mau dilakukan? Padahal semua sudah tahu kalau itu bid'ah. Nah, dengan yang memang perkara itu perkara yang tersembunyi, yang ini sebagian tidak mengerti. Ya, ini memang butuh nasihat, butuh iqamatul hujjah. Nah, ini rincian insyaallah akan datang nanti. Ya, kita akan dengar dari keterangan Syekh Rabi'. Baik. Nah, jadi ini sekarang yang dibicarakan oleh Ibnu Qayyim adalah ahlus sunnah, ahlus istiqamah melakukan kesalahan yang memang kemudian butuh di ta'dib, ya, butuh di nasihat yang keras, ya, ada hajar terhadapnya dalam bentuk dan tujuan ta'dib kepadanya, tapi belum difonis sebagai mubtadi. Nah, nasihat kepadanya. Jadi bukan ahlul bid'ah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim di sini. Nah, ini. Berikutnya, perkataan Ruhaili halaman 30, ya, dari kitab An-Nasihahnya, qultum na'am, Anda mengatakan faminan yang dhabit, kaidah yang ke-8, al-inkaru 'ala al-mukhalif wa ar-radd 'alayhi nushan lahu wa himayatan lil umma min khata'ih. Pengingkaran terhadap seorang mukhalif, ya, yang melakukan kesalahan penyelisihan, penyimpangan, warad alaihi, dan bantahan terhadapnya, nushan lahu, itu nasihat baginya, wa himayatan lil umma min khata'i, dan menjaga umat dari kesalahannya, min al usulil al-muqarrarati ini tergolong prinsip yang telah tetap inda ahli sunnah, di sisi ahli sunnah. Wa huwa min a'zami anwa'il jihad, dan ini tergolong jihad yang paling agung. Walakin yang bagi an turaiya fihi ad-dawabit asy-syar'iyyah. Walakin yang bagi an turaa fihi ad-dawabit asy-syar'iyyah wa syurutul mar'iyyah allati yumkinu min khilaliha tahqiquhu li maqsadihi asy-syar'i. Akan tetapi semestinya anturoa, untuk diperhatikan, diawasi padanya adwabitu syar'iyah, dobit-dobit, kaidah-kaidah syariat, wasyurut al-mar'iyah, dan syarat-syarat yang harus diperhatikan, ya, yang mungkin dari sela-selanya itu terwujudkan terrealisasi maksud syariat dalam melakukan hajar. Nah, wa min dzalik, diantara dobit-dobit itu, kaidah-kaidah itu ini, lagi-lagi Ruhaili mendatangkan kaidah-kaidah, ya. Yang pertama, yakuna bi ikhlasin wa niyatin shadiqatin fi nusratil haqqi wat tajarrudi lahu. Ya. Orang yang melakukan hajar itu hendaknya dia melakukannya dengan ikhlas, dengan niat yang benar, tujuannya untuk menolong al-haq, wat tajarrud lahu, dan murni, terbebas dari hal-hal yang lain, murni untuk al-haq, untuk menolong al-haq. Ya. Sampai sini kedengarannya bagus, ya kan? Ya. Berikutnya. Wa min lawazimil ikhlas fihi, di antara konsekuensi keikhlasan dalam hal ini, ayyuhibba hidayatal mukhalifi wa ruju'ahu lil haq. Orang yang melakukan hajar ini hendaknya dia menyukai agar mukhalif, orang yang menyimpang itu, bersalah itu, mendapat hidayah dan rujuk kepada al-haq. Ini dianggap sebagai konsekuensi keikhlasan. Berarti kalau yang melakukan tahdid hajar itu tidak ada, ya, keinginan, kesukaan pada dirinya orang itu kembali kepada al-haq, berarti keikhlasannya, nah, tidak benar. Belum benar keikhlasannya. Nah, ini akan kita dengar nanti bantahan Syekh Rabi. Wa ayyasluka kullal masaliki al-mumkinati. Dan agar dia menempuh segala upaya, jalan, cara, fi takribi qalbil mukhalifi, untuk mendekatkan hati orang yang menyelisih itu, yang bersalah itu, la tanfirahu, bukannya menjadikan dia semakin menjauh dari al-haq. Wa ayyashaba dzalika, dan agar hal itu diikuti dengan, ya, di samping menghajarnya, mentahdzirnya, diikuti dengan doa Allah lahu, berdoa kepada Allah untuk kebaikannya, ayyahdiyahu, agar Allah berhidayah, taufik kepadanya, khususan, terkhusus, inkana min ahli sunnah, jika dia dari kalangan ahli sunnah yang bersalah, au min ghairihi minal muslimin, atau selain ahli sunnah dari kalangan kaum muslimin. Wa qadda'an Nabi SAW, sungguh Nabi SAW telah berdoa, li ba'dil kuffar, untuk sebagian orang kafir, bil hidayah, dengan hidayah, agar mereka dapat hidayah, fa kaifa bil muslimin al muhidin, maka bagaimana dengan kaum muslimin yang dari kalangan ahli tauhid, tentu lebih pantas untuk didoakan hidayah bagi mereka. Aqul, kata Syekh Rabi, qaulukum, ucapanmu, anir raddi an alal mukhalif, tentang, ya, membantah al mukhalif al mubtadi', innahu min al usul al muqarrar inda al sunnah, bahwa itu tergolong prinsip kaidah yang telah tetap di sisi ahli sunnah, wa huwa min a'zami anwa'il jihad, dan itu tergolong jihad yang paling agung, membantah, ya, orang yang menyimpang, ya, yang membawakan syubhat-syubhat, membantah mubtadi, haqqun, ya, bahwa itu tergolong jihad yang paling mulia, itu hak, kata Syekh Rabi. Ini benar, hak, ya. Aqul, berikutnya, aku katakan, pertama, katsirun minal muntasibina ila sunnah, kebanyakan dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah, la ya'tarifuna bihadzal asl. Banyak dari mereka yang mengaku mereka ahlus sunnah, mereka tidak mengakui prinsip ini, tidak mengakui kaidah ini. Ya, wala yarawnahu minal jihad, dan mereka tidak menganggap itu tergolong jihad. Ya. Maka alhamdulillah dari sisi ini bagus. Dari sisi ini, ya, Ar-Ruhaili. Karena banyak orang dari kalangan yang mengaku ahlus sunnah tidak mengakui ini bahwa itu tergolong jihad. Bal yuharibuna man yaruddu ala ahli al-ahwa, bahkan mereka memerangi orang yang membantah ahlul ahwa ahlul bidah. Wa yagrisuna fi nufusin nas, dan menanamkan pada jiwa-jiwa manusia, hati-hati manusia, annarududa ala ahli al-batil, bahwa membantah ahlul batil min akbahil a'mal, itu tergolong amalan yang paling jelek. Wa ahluha min syarrin, wa ahlaha min syarrin nas, wa ahla min syarrin nas, dan bahwa para pelakunya, orang yang sibuknya rudut, itu tergolong dari kalangan orang-orang yang jelek. Ya. Fa aina inkarukum alaihim, maka di mana pengingkaranmu kepada mereka? Ini pertanyaan ditujukan ke Ar-Ruhaili sekarang. Jadi ingkari mereka. Nah, kalau Anda di sini, nasihatnya kan Ar-Ruhaili menegaskan bahwa itu adalah apa? Prinsip Ahlus Sunnah. Dan itu tergolong jihad yang paling mulia. Berarti sekarang penerapan yang dibutuhkan, bukan sekedar teori. Anda meyakini seperti itu, berarti bantah mereka itu, ingkari mereka itu yang telah, ya, mengingkari prinsip ini yang engkau tetapkan, dan justru mencela, memburukkan citra orang-orang yang menegakkan prinsip ini, melaksanakan kewajiban ini, jihad yang mulia ini, membantahi alul batil. Maka ingkari mereka itu. Kok enggak diingkari? Nah, ini masalah. Kan begitu. Jadi teori ilmu itu bukan sekedar teori, tetapi ilmu itu apa? Pengamalan, amalan. Itu yang dibutuhkan. Ya, sudah mengetahui begitu, meyakini begitu, menetapkan begitu, amalannya mana? Nah, itu. Fa'ayna inkarukum alaihim. Ini yang dituntut oleh Syekh Rabi sekarang. Mana pengingkaranmu kepada mereka? Tunjukkan. Ya. Yang kedua, aktsarta minasyurut wadhawabit. Kamu sudah banyak berbicara syarat-syarat, dhabit-dhabit, kaidah ini, kaidah itu, syarat ini, syarat itu. Walam kenyang kita mendengar syarat-syarat dan kaidah-kaidah itu. Hah? Walam tasuqil adillah ala masyru'iyyatiha aw wujubiha. Sedangkan kamu tidak memaparkan dalil-dalil yang menjadi dalil dasar disyariatkannya syarat-syarat itu, disyariatkannya kaidah-kaidah itu, atau ya, dalil yang menunjukkan diharuskannya, diwajibkannya syarat-syarat itu dan kaidah-kaidah itu. Mana dalilnya? Kaidah ini, kaidah itu. Dhabit ini, dhabit itu, syarat ini, syarat itu. Mana dalilnya? Yang dibutuhkan dalil. Ya, kalau sekedar berteori, banyak orang bisa bikin kaidah ini, kaidah itu, tapi yang penting dalilnya mana? Walam tangkul anil kitab was sunnah, dan kamu tidak menukil dari alkitab was sunnah, wala an aimmatil islam, tidak pula dari imam-imam islam, hadhihi syurut wadhawabit, syarat-syarat dan dhabit-dhabit ini. Ini juga katanya dipersyaratkan begini, kaidahnya begini. Siapa salafnya dari kalangan aimmah? Mana? Siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, atau yang sebelumnya dari kalangan aimmah? Siapa di antara mereka yang mendahului menyebutkan syarat ini, syarat itu, kaidah ini, kaidah itu? Ya. Dalilnya mana dari Al-Qur'an As-Sunnah? Wallahu yaqul, sementara Allah telah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Surat Al-Baqarah ayat 111. Katakan, "Hatu burhanakum." Datangkan hujjah kalian, dalil kalian, in kuntum, ya, shadiqin, bukti kebenaran kalian dengan hujjah. Dalil datangkan jika kalian memang orang-orang yang benar, yang jujur. Wa hadzal ikfaru min ad-dawabit wa syurut. Apa yang dilakukan ini, memperbanyak penyebutan kaidah syarat, mimma yafrahu bihi ahlul ahwa. Ini di antara yang menyebabkan ahlul bidah wal ahwa bergembira. Senang mereka, bertepuk tangan mereka. Ya, senang. Ya. Wa yuthabbitu wa yusabbitu katsiran min ahli sunnah, dan justru sebaliknya menghalangi, melemahkan, mengendurkan semangat banyak dari ahli sunnah. Karena kenapa? Wah, berarti syaratnya begini, saya kok syaratnya sepertinya tidak terpenuhi ini. Nah, kaidahnya harus begini. Jadi sulit, berat urusannya, tidak gampang. Akhirnya semangat kendor. Mentahzir ahlul bidah al-ahwa, menghajar ahlul bidah al-ahwa. Padahal sudah seharusnya dilakukan, sudah tepat waktunya. Ya. Tetapi syaratnya begini, kaidahnya begini. Akhirnya jadi semangat mengendur, melemah. Nah, ahlul ahwa, ahlul bidah senang dengan ini akhirnya. Mereka merasa terlindungi, merasa tertolong dengan itu. Ya, merasa dapat kebebasan. Semakin berani, semakin lancang, semakin bebas berbuat, menyerang ahlu sunnah, menyebarkan kebatilan. Nah, na'am, kata Syekh Rabi, ya al-ikhlasu, ya namanya keikhlasan dalam beribadah, wat-tajarrudu, dan ya memurnikan niat diri untuk al-haq, untuk menolong al-haq, bebas dari tendensi-tendensi lainnya. Yajibu ayyakuna fi kulli amal, itu wajib, harus ada pada seluruh amalan, pada setiap amalan. Yutaqarrubu bi ila Allah, yang amalan itu adalah jenis amalan yang dilakukan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu jelas, semua orang tahu. Wa yanbaghi ayya ayyuhibba ar-raddu lil mardudi alaihi al-hidayata war-ruju'a ila al-haq, dan semestinya, sepantasnya, ya, orang yang melakukan hajar tahdir itu menyukai orang yang membantah itu, menyukai agar orang yang dibantahnya, ditahdirnya itu mendapat hidayah dan rujuk kepada al-haq. Memang sepantasnya begitu. Sepantasnya membantah ini, mentahdir ini, dia dalam kalbunya, dalam hatinya menyukai, menginginkan dia mendapat hidayah dan rujuk. Walakin dzalika la yajibu wala huwa min lawazim ikhlas. Akan tetapi itu tidak wajib. Ini masalahnya. Karena dia mengharuskan, mewajibkan. Tetapi itu tidak wajib. Dan itu tidak tergolong konsekuensi keikhlasan. Nah, masalahnya di sini. Ini tipis sekali. Tipis sekali syubhat ini. Ar-Ruhaili mengatakan apa? Diucap nasihatnya. Min lawazimil ikhlas. Konsekuensi keikhlasan. Ya. Berarti kalau itu tidak ada, berarti keikhlasannya masalah. Keikhlasan konsekuensi berarti itu harus dan wajib. Padahal tidak wajib, kata Syekh Rabi. Tidak wajib bahwa orang yang membantah ahlul bidah wal ahwa, orang yang mentahdir ahlul bidah wal ahwa, tidak wajib dia harus mengharapkan, menyukai dia dapat hidayah. Tidak harus. Dan itu bukan konsekuensi keikhlasan. Bukan berarti ketika tidak teringat dia dengan ini, tidak terbetik dalam pikiran hal ini, ya, menginginkan dan mengharapkan yang kembali kepada al-haq, berarti keikhlasannya bermasalah? Tidak. Nah, fahattar rusul al-kiram, kemudian Syekh Rabi mendatangkan dalil-dalil. Mendatangkan dalil-dalil. Bahkan, para rasul yang mulia, alaihissalatu wassalam, la yarawna anna dhalika min lawazim ikhlas, mereka tidak memandang, tidak berkeyakinan bahwa hal itu tergolong, ya, dari konsekuensi keikhlasan. Wala min wajibati da'watim, dan mereka meyakini bahwa itu tidak tergolong kewajiban yang harus ada pada dakwah mereka. Dalilnya disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, bagaimana Nuh berdoa kepada Allah agar menghabiskan orang-orang kafir, ya, tidak membiarkan mereka, ya, sehingga mereka kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu, ya. Bagaimana Musa mendoakan Firaun dan pengikutnya agar harta mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dikeraskan hati mereka sehingga tertutup, sehingga tidak mendapat taufik sampai mereka merasakan azab yang pedih. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendoakan, ya, azab paceklik, ya, sekian lamanya bagi orang-orang kafir, dan seterusnya kita akan, ya, baca nanti dalil-dalil itu menunjukkan bahwa itu memang bukan konsekuensi. Apa kemudian kita mengatakan Nuh tidak ikhlas? Hah? Berarti dakwahnya bermasalah. Karena tidak mengharapkan demikian, tidak menginginkan demikian. Justru mendoakan mereka dihabisi oleh Allah SWT. Nah ini. Masalahnya apa? Masalahnya berbicara. Banyak berbicara. Qaidah, dhabit, itu syarat, insyarat itu tidak ada dalil. Dalil yang jadikan sandaran, tidak ada nukilan dari a'immah. Nah, ayatnya seperti ini jadinya. Allah musta'an. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab. Di sini ada yang bertanya, selama ini punya teman dekat anak seorang kiai, istilahnya di sini Gus, ya Gus Fulan, Gus Alan, di pondok pesantren ternama, salah satu pondok pesantren ternama, bahkan dia juga seorang pengajar di pondok tersebut, pengajar, berarti ini tingkatannya dai. Nah, apakah saya harus menjauhinya, sementara selama ini di antara kami jarang menyinggung masalah salafi vs sufi? Nah, salafi lawan sufi, ya artinya dia ma'ruf, kiai, gus, mereka sufi ya, asy'ariyah. Nah, ya nyambur, biasanya juga falsafi, ya, nah, filsafat, ilmu kalam, nah, asy'ariyah, sufiyah, itu kendal, nah. Tayyib, sebagaimana kita tahu diantara rujukan utama mereka adalah Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali sebelum taubat menggeluti ilmu kalam, ilmu filsafat. Itu yang menghancurkan dia. Dan dia sufi, asyari, falsafi. Alhamdulillah Allah beri taufik, hidayah di akhir hidupnya bertaubat. Nah, Ihya Ulumuddin ini salah satu kitabnya yang mematikan ilmu syariat, bukan Ihya Ulumuddin pada hakikatnya. Nah, itu dikarang ketika menggeluti filsafat, ya, ilmu kalam. Nah, maka isinya akidah sufiyah, akidah syariah, filsafat, ilmu kalam, hadis maudhu, hadis falsu, hadis dhaif. Nah, kata orang ini, dia faham saya salafi dan saya faham dia sufi. Nah, kok dingin-dingin saja? Anda salafi, dia sufi, da'i, kok dingin-dingin saja? Nah, bergaul dengan dia, padahal dia da'i, pengajar, sufi. Nah, mana girohnya, manhajnya, mana al-wala' wal-bara', mana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Pernah enggak di salah-salah pergaulan ini menasihati dia? Ya, minimal memberi buku, kitab, ahlus sunnah, majalah, atau semisalnya rekaman. Kalau tidak mampu berbicara langsung. Nah. Jadi nasihatnya. Ya. Sudah disebutkan tadi. Bahwa orang-orang yang memang dikenal dari Hizbiyun Mubtadi'ah. Ya. Tidak pernah dekat dengan Ahlus Sunnah sama sekali. Dengan Sunnah sama sekali. Nah. Ya sudah jelas langsung difonis. Mereka itu Mubtadi'ah. Ya. Mereka itu Mubtadi'ah. Nah. Tinggalkan dia, jangan lagi berhubungan dan berkawan dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pernah kenal dengan dia, ya, jadi jika ingin, ya, berharap kebaikannya, nasihati dari jauh, kirimi dia kitab-kitab Ahlus Sunnah, beri dia rekaman muhadharah, ceramah, ya. Ulama-ulama kibar, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari, dan yang lainnya. Ya, dan majelis na'am taklim mereka. Nah, seperti itu caranya. Ya. Jika na'am dia dapat taufik, walhamdulillah, jika tidak, na'am. Maka, pertama, Anda telah menerapkan al-wala' wal-bara', telah menerapkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati dia. Nah, dan juga dari sisi lain sudah menjaga diri dari bahaya terpengaruh oleh syubhat-syubhatnya. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya nasihat Ustaz terkait para pemuda yang ikut kajian yang diadakan oleh Munajat di Jogja, Ustaz Aris Munandar dan yang lainnya. Dan apa penyimpangan mereka? Aris Munandar ma'ruf da'i ya ihya turathi dia. Nah. Ya. Turathi. Nah. Turathiyah itu ikhwaniyah yang didirikan oleh na'am dibangun di atas barakallahu fikum manhaj ikhwani. Nah, Abdurrahman Abdul Khaliq ya, yang telah dinasihati bertahun-tahun oleh Syekh Rabi', akan tetapi na'am tidak menerima nasihat. Na'am justru menyerang Ahlus Sunnah. Nah, iya, mubtadi. Dan ya, kita tahu Ihya Turats. Naam. Sebagian dai mereka sendiri mengakui bahwa Ihya Turats punya gerakan yang mentakyid mendukung al-khuruj ala al-hukam, pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Nah, ismunanda dan dai turatsiyah yang lainnya, ta'awun, kerjasama dakwah tanpa punya prinsip al-wala al-bara. Ya. Bergabung dengan Irsyadiyun ya, selama ini mengundang na'am Ali Hasan Al-Halabi sampai hari ini. Nah, seorang mubtadi yang sudah kita kenal dan sedang kita bahas. Nah, juga Abu Hasan Al-Misri dengan radio rojaknya, TV rojaknya. Nah, dan munajat ini kami secara pribadi tidak mendengar dari awal langkah dia dalam dakwah, berkecimpung dalam dakwah, tidak mengenal dia punya jasa terhadap sunnah, terhadap dakwah salafiyah. Yang kami dengar dari awal mendengarnya adalah masalah yang ditimbulkan terhadap dakwah di Jogja ya, menyelisihi langkah ustadz-ustadz yang ma'rufun, dikenal dengan as-sunnah di sana ya. Kemudian semakin bertambah masalahnya dengan dia bergaul dan dekat dengan Aris Munandarin ya, dan dipublikasikan di Facebooknya keakrabannya dengan Aris Munandar ya, istilahnya curhat ya, keluhan kepadanya, dan di balik pembicaraan itu adalah menyerang dan menjelekkan, memburukkan na'am sebagian dai Ahlus Sunnah Jamaah yang dikenal peran dan jasa mereka yang sangat besar terhadap dakwah salafiyah. Nah, berlanjut ya, terus kecaman-kecaman dia di statusnya, celaan-celaannya yang menunjukkan kebenciannya terhadap dai-dai Ahlus Sunnah yang ma'rufun, yang dikenal jasa besarnya terhadap dakwah salafiyah di negeri ini. Ya, dan justru sebaliknya menunjukkan sukanya dan cintanya dia kepada ya ahlul bidah wal ahwa. Nah, ketika datang Syekh Abdul Razak diundang oleh mereka daurah ya, dia ikut merilai ya, mempublikasikan dan ikut merilai Radio Raja. Nah, kemudian dia juga hadir pada daurahnya ya, dan di situ juga dihadiri, duduk di sampingnya Abdul Razak. Syekh Abdul Razak adalah al-mubtadi, siapa mubtadinya? Ja'far Umar Talib ya, dan menunjukkan senangnya dia dengan ini semua, sebaliknya serangannya dan celaannya terhadap du'at Ahlus Sunnah Jamaah. Ini hakikat munajat. Nah, pada masa-masa fitnah seperti ini, perpecahan seperti ini ya, terlihat siapa yang mencintai dai-dai Ahlus Sunnah ya, dakwah mereka, sehingga kita berhusnudzon mereka Ahlus Sunnah alhamdulillah. Sebaliknya orang-orang yang membenci, menyerang, mencela du'at Ahlus Sunnah dan menunjukkan hubungannya dekat, keakrabannya, kecintaannya, senangnya dengan dakwah ahlul bidah wal ahwa ya, merupakan alamat tanda ya, penyimpangan. Dan menunjukkan kesimpulannya, oh ini berbahaya terhadap dakwah salafiyah. Nah, maka jauhi. Jangan dekat-dekat dengannya, ya, dengan kajian-kajiannya. Wallahul musta'an. Nah, ada salah satu ma'ahad salafi di suatu daerah yang pengajar utamanya pernah ditanya perihal Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan jawabannya kurang lebih, beliau adalah seorang alim, masyhur. Sedangkan kita ini siapa? Jadi tidak pantas kita membicarakan keadaannya, apakah masih boleh belajar di ma'ahad tersebut. Nah, pertama, dikatakan di sini salah satu ma'ahad salafi. Dia dikenal dari kalangan, jika dia memang dikenal dari kalangan duat salafiyah selama ini dengan ahlus sunnah, ya, karena syubhat yang banyak tersebar dalam hal ini dan menutup hakikat, ya, perkaranya Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, berarti dinasihati, berikan, tunjukkan kepada dia kitab-kitab Syekh Rabi, ya, ceramahnya masyayikh Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya. Nah, sebagai nasihat kepada dia. Nah, jika nasihat itu telah sampai, tetapi dia tetap memuji, ya, dan Naam tidak suka, ya, dengan tahdiran terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili, berarti dia bermasalah. Nah, ini berbahaya. Nah, berbahaya. Baik. Sekarang dikatakan, kita tidak pantas membicarakannya. Ini syubhat. Kita tidak pantas membicarakan keadaannya. Yang membicarakan itu kita apa? Ulama. Kita hanya menukil. Sekarang yang membicarakan beliau siapa? Kita apa Syekh Rabi? Hah? Syekh Rabi. Syekh Rabi siapa? Imam Jarh wa Ta'dil. Pada abad ini. Kemudian dibangun di atas hujjah. Kita hanya istifadah dari keterangan beliau. Ya, untuk memperkuat, memperkokoh manhaj kita. Karena Ibrahim Ar-Ruhaili banyak pendukungnya dan pengikutnya di sini. Dan ada yang menerjemahkan kitab-kitabnya. Seperti Abdullah Zain. Ya, dari kalangan Turatsiyun. Du'at Turatsiyun. Aktif menerjemahkan kitab-kitabnya Ar-Ruhaili. Ya, mereka terus memujinya. Menjadikannya rujukan sampai hari ini. Firanda dan kawan-kawannya. Nah. Jika ada orang yang ustadz yang seperti ini. Jika sudah ditegakkan hujjah nasihat, dia masih seperti ini. Ya, ini bermasalah. Nah, barakallahu fiikum. Tafadhal wa jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta.